Dan laki-laki, suami kita kalau ingin menggoda kita, makin berat suaranya. Makin berat suaranya. Mama di mana? Cacat. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh, Bu. Dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta temenin. Siapa sudah punya suami 50-an ke atas, ayo. Terasa gitu gak, Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung. Sensi. Ya, kayak perempuan. Ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah, mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016, setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik, Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue, katanya. Gue ajak seminar, boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini. Ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun. Sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun, Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan. Lebih senang keluar ngurus macam-macam. Sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau gak ngerti kan kacau. Kan gitu ya. Kita lagi gitu deh. Sosialita-sosialita gitu. Karena udah gak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah, nih payudara dipakai 15 tahun, ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi. Kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa gak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah, Bu, ya. Pra. 5. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah, Bu. Saya juga gitu, 47, ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya. Lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede. Udah enggak gendong sana, gendong sini, ya. Lagi mau bisnis-bisnisnya, gak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi, atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu nih saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya, seminar pagi sampai jam 1, boleh gitu. Siang milik gue. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. jadi gak nesu. Iya, sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung, kenapa suaminya pas pensiun bawel? Enggak bawel, Ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, enggak jadi pemburu. Iya, Bu. Bisa tahu enggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah. 30 ke bawah, kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, enggak jantan. Bu, pilih mana, Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri. Dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah, karena hormonal Allah juga yang ciptakan. Allah juga ya ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya. Ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi, dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Iya, Bi. Terus, Bi. Dia koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas, Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga. Yang umurnya 40-an ya. Abi, maaf. Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih lo, Bi. Mas Sutri kasih ini. Tuh kan, tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya, lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar. 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya. Lagi mekar-mekar. Apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Gak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, meluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Alah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ih, ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang benar kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Karena gak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong, cakepan dulu ayah. Emang ibu bisa kembaliin ke kayak gimana? Mendingan bilang. Aku lebih senang ayah kayak gini. Seneng banget walaupun mukanya kegejek. Karena matanya gak kuat lihat wajah. Ya udah kan, bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Iya, sepakat ini ya? Masih yang 30 tahun, Bu? Ada 30 tahun enggak? 30 jalan. Jalan 45. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan. Next lagi. Nah, ya. Nih, nah, tapi ah lihat. Keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya. Karena agak kelaki-lakian. bulu-bulu kumisnya makin jelas. Ya. Nah, bulu-bulu kaki itu kan kita tuh makin jelas tuh. Udah 40 tahun ke atas karena kayak laki-laki kan? Ya. Dan memang jadi agak stres, kenapa? Banyak pekerjaan. Ya. Ini banyak pekerjaan, makanya harus paham.